Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. الحمد لله الله سبحانه وتعالى memudahkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan bersama ini dari pengajian rutin diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan atau kita kembali melanjutkan kajian kitab Kitabul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi' dan dengan ilmu tersebut bisa kita amalkan. Kita langsung masuk pada pembahasan kitab. Qala al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ta'ala anhuma, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, beliau berkata, aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang wafat dari seorang muslim kemudian menegakkan solatnya 40 orang yang tidak kemudian 40 orang menegakkan sholat untuknya yang mereka semua tidak menyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepadanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat berkaitan dengan solat mereka kepada si mayyit atau terhadap si mayyit. Dalam hadis terakhir telah kita lewati hadis yang menyebutkan tentang penegakan solat jenazah terhadap Raja Najasyi dan penegakannya dengan sholat ghaib. Yang telah kita dengarkan bahwa hukum sholat jenazah itu sendiri fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah. Demikian keterangan dalam riwayat di sini, apabila seorang wafat ditegakkan untuknya sholat jenazah, ditegakkan untuknya sholat jenazah, dan dengan keterangan hadis yang telah sama-sama kita dengarkan, penegakannya apabila ditegakkan oleh 40 orang yang bertauhid, 40 orang yang bertauhid, bukan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka si mayit akan mendapatkan syafaat dengan penegakan 40 salat tersebut, 40 orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat dengan 40 orang yang salat ini fihi, untuk si mayit. Maka dari hadis, penegakan sholat jamaah terhadap si mayit, tentunya itulah yang disunnahkan, itulah yang diutamakan. Kemudian, semakin banyak yang menegakkan sholat, tentunya itu semakin baik. Semakin banyak yang menegakkan sholat, tentunya semakin baik. Karena semakin banyak yang mendoakannya, memintakan rahmat untuknya dan memintakan ampun buatnya, yaitu buat si mayit, tetapi tentunya pula sebagaimana diterangkan di dalam riwayat, hendaknya bukan dari, atau tentunya mereka yang hadir yang menegakkan sholat bukan dari kalangan musyrikin. Siapa yang melakukan kesyirikan, tetapi dia adalah ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid, wallahu a'lam bissawab. Jadi memperbanyak jumlah jamaah untuk menegakkan sholat, dan itu yang lebih utama. Karenanya maksud diumumkannya wafatnya si mayit kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya, kepada kenalannya, dengan harapan dan tujuan mereka hadir untuk bisa menyolatkannya, mendoakannya dan memintakan rahmat untuknya. Wallahu a'lam bissawab. Dan 40 orang yang hadir ini disunnahkan atau 40 ataupun lebih atau jamaah yang datang menegakkan sholat jamaah ini, disunnahkan pula untuk bersaf dengan 3 saf. Disunnahkan pula untuk bersaf dengan 3 saf. Walaupun mungkin jamaah yang ada kurang dari 40. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada yang hadir menyolatkan jenazah untuk bersaf 3 saf di belakang imam. Sehingga jadi untuk bersaf dengan membuat 3 saf di belakang imam, sehingga membuat 3 saf adalah perkara yang disunnahkan. Tentunya ini lebih baik daripada membuat sekedar 1 saf. Tentunya Rasulullah tidaklah mengarahkan kecuali apa yang lebih utama dan apa yang lebih baik. Jadi kalaupun mungkin jumlahnya kurang dari 40, maka dibuat 3 saf. Misal yang hadir 7 orang, maka imam tentunya di depan, dan kemudian makmum di depan, di belakang imam bisa 4 orang, bisa juga 3 orang. Kemudian di belakangnya 2 orang, atau kalau di depan 3 orang, di belakang 2 orang, di belakangnya 1 orang. Jadi semuanya 7 orang, tetapi berdiri 3 saf. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang datang tentang penegakan 3 saf. Tetapi kalau seandainya orangnya banyak dan melebihi 3 saf, itu tentunya naam lebih utama lagi. Orangnya banyak dan melebihi 3 saf sampai bersaf-saf misalnya, itu lebih baik, karena semakin banyak yang menyolatkannya semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam hadis menyebutkan bahwasanya si mayit mendapatkan syafaat dari yang menyolatkannya karena Mereka yang hadir mendoakannya, memintakan rahmah padanya. Dengan demikian, apabila seorang hadir menyolatkan jenazah, hendaknya dia mengikhlaskan doa untuk saudaranya. Hendaknya dia mengikhlaskan doa untuk saudaranya. Sehingga saudaranya mendapatkan syafaat dengannya. Wallahu a'lam bisawab. Dan berkaitan dengan syafaat, dituntut muslim yang menyolatinya, karena orang kafir tidak memberikan syafaat, atau orang kafir tidak diizinkan memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat adalah seorang muslim, atau yang diizinkan memberikan syafaat nantinya di hari kemudian. Dan siapa yang diterima syafaatnya dengan izin Allah adalah seorang mukmin. Karena itu pula musyrikin tidak memberikan syafaat, karena dengan kesyirikannya dia tidak dapat memberikan syafaat dan tidak diizinkan memberikan syafaat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Samurah ibni Jundub radiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama fi wasat faqama wasataha, muttafaqun alaihi. Dari Samurah ibnu Jundub radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku salat di belakang Nabi, menyolatkan seorang wanita yang wafat ataupun meninggal karena melahirkan. Karena melahirkan, finifasiha. Maka beliau pun berdiri mengimami manusia di tengah-tengah faqama wasataha. Beliau pun berdiri di tengah-tengahnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa sholat jenazah yang afdol, yang sunnah, ditegakkan secara jamaah. Maka apabila ada jamaah yang menegakkan sholat, tadi sudah disebutkan, semakin banyak semakin baik. Dan tentunya mereka adalah diharapkan ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Kemudian saf dibuat menjadi tiga saf. Saf dibuat menjadi tiga saf. Kemudian imam salat, kalau dia menyolatkan perempuan, dia berdiri di tengah-tengahnya, di tengah-tengah si mayit, di tengah-tengah si mayit. Dan dengan ini menunjukkan sunnahnya menyolatkan wanita atau jenazah wanita di tengah-tengah, tengah-tengah si mayit. Adapun kalau jenazah itu laki-laki, maka datang riwayat yang menyebutkan beliau berdiri di sisi kepalanya atau antara kepala dan perutnya, sehingga mungkin antara kepala dan perutnya di punggungnya ataupun di daerah sekitaran itu. Jadi tidak di tengah-tengah sebagaimana menyolatkan perempuan, tetapi berada di sebelah bahagian dada ataupun dekat kepala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwa Al-Ala ibnu Ziyad menyolatkan solat jenazah terhadap laki-laki, jenazah laki-laki. Dia berdiri di sisi kepalanya. Dia berdiri di sisi kepalanya, sebagaimana tadi kita sebutkan, antara kepala dengan perutnya. Sementara kalau perempuan, dia berada di tengah-tengah, antara kepala dengan kaki di tengahnya, yaitu di perutnya. Nah, antara kepala dengan kaki tentunya di perutnya, di tengah-tengah tubuh itu perutnya. Kalau laki-laki jenazahnya antara perut dengan kepala, berarti dia berada dekat kepala dan pundaknya. Thumma shalla ala imratin, kemudian didapati beliau salat menyolatkan jenazah wanita, maka beliau berada di tengah-tengah ranjang jenazah, di tengah-tengah ranjang jenazah. Artinya kalau di tengah-tengah ranjang jenazah, berarti jenazah itu berada di posisi di depannya, sehingga di tengah-tengahnya, di daerah bahagian berdiri, di tepat di tengah tubuh jenazah tersebut, yaitu perutnya. Ketika ditanya kenapa kok demikian, beliau menjawab, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama 'alal janazah. Demikianlah aku melihat Rasulullah, beliau berdiri menyolatkan jenazah. Jadi kalau laki-laki di dekat arah kepalanya, antara pundak, atau dia bisa berdiri di pundaknya atau bagian kepala. Kalau perempuan di tengah-tengah badannya atau di tengah-tengah tubuh, yaitu perutnya, dia berdiri di tengahnya. Kalau laki-laki di pundak bagian kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang ditegakkan oleh kebanyakan para ulama, ini yang diamalkan, ditegakkan oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun seandainya Kalau ternyata tidak seperti itu, maka tetap sah sholatnya. Maka tetap apa? Sah sholatnya. Karena ini adalah sunnah, bukan wajib. Ini adalah sunnah, bukan wajib. Naam. Kemudian imam yang menyolatkan tentunya siapa yang dianggap bisa mengimami. Siapa yang dianggap bisa mengimami, karena tidak semua manusia bisa mengimami. Dan tentunya dia seorang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang memiliki pengalaman, sehingga sholat bisa ditegakkan dengan baik dan sempurna. Tidak harus dari keluarganya. Tidak harus dari keluarganya. Artinya, keluarga si mayit tidak ada keterangan bahwa mesti dia yang menyolatkan, mesti dari pihak keluarga. Dan juga tidak harus seorang yang diketahui kadar kedudukannya sebagai seorang yang besar, tetapi siapa yang menegakkan sholat, tadi dia adalah seorang beriman, bertakwa, dan dia pula seorang yang punya pengalaman, pengetahuan, maka dia pantas dikedepankan. Namun apabila itu terkumpul pada keluarga si mayit, maka keluarga si mayit. Dan boleh keluarga si mayit menyerahkan urusan kepada selainnya dari kaum mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada keterangan bahwa mesti dari keluarga si mayit. Demikian yang menyolatkan sama saja si jenazah ini, laki-laki ataupun perempuan, yang menyolatkannya, yang mengimami solat adalah tentunya laki-laki. Tentunya laki-laki. Illa terkecuali jamaah perempuan mau menegakkan solat dengan dipimpin oleh imam perempuan sendiri. Imam perempuan sendiri. Seperti yang dilakukan istri-istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam, menyolatkan kepada sebagian sahabat Nabi. Maka ini menunjukkan bolehnya menegakkan sholat, tetapi tentunya dengan tidak adanya khalwat. Dengan tidak adanya khalwat. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya nantinya adanya mahram yang menemani. Demikian kalau jenazah itu perempuan, maka yang menyolatinya bisa dari kalangan wanita. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, jenazah laki-laki ataupun perempuan, imamnya tentunya yang mengimami adalah laki-laki. Tetapi kalau seandainya di sana ada sekelompok perempuan, bahkan dia adalah mahramnya, mau menyolati dengan pengimaman mereka sendiri, maka hal ini diperbolehkan karena telah didapati penyolatan jenazah oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya ketika jamaah perempuan menegakkan solat, tidak ada jamaah laki-laki yang ikut karena tidak sah laki-laki diimami dengan perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian hadis yang telah kita lewati ini, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa dibedakan sunnahnya tempat berdiri imam ketika menyolatkan jenazah laki-laki ataupun perempuan. Jenazah laki-laki di tengah, jenazah kalau jenazah perempuan di tengah jenazah, kalau jenazah laki-laki di dekat punggung dan kepalanya. Artinya kalau perempuan di tengah, kalau laki-laki di sisi punggung atau bahagian kepalanya. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Mungkin juga tentunya di sini kita ingin ingatkan kembali bahwa yang hadir untuk mendoakan dengan mengikhlaskannya, karena inilah yang sangat besar menyebabkan syafaat oleh si mayit. Besar mendapatkan syafaat dengan doa yang diikhlaskan dari mereka yang menyolatkan, yang hadir. Besar mendapatkan syafaat di sisi si mayit. Kemudian yang perlu untuk kita juga ketahui sebagai bentuk tambahan, bahwa wanita yang mati nifas melahirkan, dia termasuk dari salah seorang syuhada. Jadi wanita yang meninggal karena nifasnya, maka dia salah satu dari syuhada. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah menyampaikan di antara berapa syuhada, para syuhada termasuk penyebutannya seorang wanita yang melahirkan, seorang wanita yang melahirkan dan wafat. Tetapi karena dia tidak meninggal di medan perang, maka penyelenggaraan jenazahnya sebagaimana keumuman manusia, keumuman jenazah kaum muslimin. Beda dengan siapa yang meninggal di medan perang, terbunuh di medan perang sebagai syahid, maka jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Adapun yang meninggal karena melahirkan ini sebagai syahid, tetap sebagaimana penyelenggaraannya dimandikan dan disolatkan. Dimandikan dan disolatkan. Jadi yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan hanyalah siapa yang mati syahid berperang di jalan Allah, wafat atau terbunuh, maka dia tidak di apa? Dia tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Adapun selainnya, maka tetap dimandikan dan disolatkan. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda fil masjid. Dari Aisha radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, demi Allah, wallahi laqad shalla Rasulullah telah salat menyolatkan dua anak yang berasal dari Baida di dalam masjid. Dua anak yang berasal dari Baida ataupun digelari Baida, di dalam masjid. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis membimbing kita tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, bahwa menyolatkan sholat jenazah boleh di masjid. Boleh di masjid. Sebagaimana Rasulullah telah menyolatkan Ibnai Bayda di masjid. Tentunya pernyataan boleh diinginkan bahwa di luar masjid itulah yang didapati riwayatnya lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah di luar masjid. Di luar masjid yaitu di musalla. Musalla, tempat penegakan sholat id, tempat penegakan sholat kusuf, istisqa, tempat penyolatan istisqa, dan demikian sholat jenazah. Artinya boleh di masjid, namun banyak dilakukan di luar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian orang menganggap tidak sah bahkan tidak utama kalau di luar masjid. Yang utama itu adalah di masjid menurut mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah di dalam banyak pelaksanaan sholat jenazah, beliau kerjakan di luar masjid. Bahkan riwayat yang sedikit menyebutkan di dalam masjid. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa bolehnya menyolatkan jenazah di masjid ini karena didapati Rasulullah, tapi periwayatannya riwayat yang sedikit. Wallahu a'lam bisawab. Disebutkan bahwa Umar menyolatkan Abu Bakar di masjid, dan ini menunjukkan kebolehannya. Ini menunjukkan kebolehannya. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu tidak ada ketetapan jenazah harus disolatkan di masjid. Bahkan penegakan solat jenazah yang banyak riwayatnya di luar masjid, di luar masjid. Wallahu a'lam bisawab. Hanya saja didapati dari pemahaman manusia, mereka antara ifrat dan tafrit, antara berlebih-lebihan dan sok meremehkan. Tentunya kita tidak mengikuti apa yang beredar di sisi manusia. Kita menjalankan apa yang dituntun oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat dari ulama yang mengatakan kenapa sampai didapatkan riwayat yang sedikit, atau kenapa sampai sedikit penyolatan jenazah itu di masjid, karena keberadaan jenazah yang tentunya tidak luput dari keadaannya yang tidak lagi memiliki ruh, dengan kondisi jasad yang tidak bisa tentunya mengontrol daerah anggota badan, dalam keadaan posisi sudah menjadi jenazah, tentunya bisa saja terjadi apa yang tidak diinginkan. Misalnya terjatuhnya kotoran dan yang lainnya. Sementara kalau dalam masjid, mungkin akan mengotori masjid. Kemudian, hal-hal yang lain yang dikhawatirkan. Namun, kalau seandainya hal tersebut bisa diantisipasi, yaitu dengan menutup rapat-rapat, sehingga tidak dikhawatirkan ada yang terjatuh ataupun ada yang keluar dari si mayit, maka kata mereka tidak sepantasnya dibenci menegakkan sholat di masjid, menyolatkan jenazah. Mungkin sama-sama kita ketahui jenazah dengan berbagai keadaannya. Dalam wafatnya ada yang wafat normal, ada yang tidak normal, dan seterusnya. Ini bagi penegakan yang mau menegakkan sholat jenazah dan mau menegakkan penyelenggaraan sholat jenazah, tentunya melihat bagaimana keadaan jenazah. Layak enggak dimasukkan ke dalam masjid? Kalau tidak layak, maka jangan dimasukkan ke dalam masjid. Karena kalau dipaksakan masuk ke dalam masjid sementara jenazah tidak layak, misalnya Bukan ketidaklayakan karena dia bukan seorang mukmin, bukan. Keadaan jenazah tersebut. Maka sebaiknya di luar masjid. Tapi kalau dianggap sangat, dianggap layak, aman, maka dia dimasukkan ke dalam masjid. Dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin. Adapun penegakan jenazah di Masjidil Haram, Makkah dan Nabawi, itu memiliki jalur khusus tempat masuknya jenazah. Bukan melewati masjid, tapi memiliki jalur khusus, pintu khusus, sehingga nanti ditempatkan di posisi mereka siap untuk disolatkan. Sehingga ini juga tentunya sebagai bentuk pembelajaran bahwa jenazah yang dimasukkan di masjid tentunya dengan memikirkan, melihat sisi keamanan, sisi kenyamanan keadaan masjid. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.